Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada malam ini dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, masih dalam topik bimbingan Nabi SAW dalam hubungan intim dan bagaimana menurut kedokteran Arab klasik. Nah, pada pertemuan ini semoga menjadi pertemuan yang terakhir dan kita paksakan yang terakhir ya, karena sudah terlalu panjang, sehingga kita akan rangkum dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah pada pertemuan ini, yaitu pada jilid keempat halaman 242 atau pada kitab Tibbun Nabawi, untuk melihat pada sepertiga halaman terakhir. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa arda'u ashkalihi an ta'lua al-mar'atu wa yujami'aha ala dhahri. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sekarang terkait dengan posisi, bagaimana posisi yang terbaik ketika hubungan intim suami istri. Posisi yang terbaik adalah suami berada di atas, itu fitrah, itu fitrah. Tetapi bukan berarti posisi yang lainnya makruh atau haram. Sekali lagi ya, kami sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk menyampaikan al-haq ya. Wallahu la yastahi minal haq, dalam surat Al-Ahzab 53 juga Nabi pernah bersabda, innallaha la yastahi minal haq, sungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan al-haq. Perkara ini perkara yang sebenarnya malas kita untuk mengungkapnya, tapi karena ilmu dan ulama membahas, maka kita hanya menyampaikan amanah para ulama dari pembahasan kitab ini, tidak mungkin kita sembunyikan. Nah, kemudian disebutkan beliau, maka posisi yang paling jelek, posisi yang paling buruk adalah ketika wanita berada di atas. Ya, ketika wanita berada di atas. Nah, dan wuyu jami'aha ala dhahri. Dan posisi seorang lelaki mendatangi istrinya dari arah punggungnya. Ini adalah posisi yang paling jelek, posisi paling buruk. Wa huwa khilafu syakl at-tabi'i alladhi tab'a Allahu 'alaihi ar-rajul wal mar'ah. Kenapa? Karena demikian menyelisih tabiat ya laki dan wanita. Tabiat laki dan wanita. Wa fihi min al-mafasid. Dan posisi seperti ini, posisi wanita di atas dan posisi seorang suami mendatangi istrinya dari belakang, itu mendatangkan mara bahaya. Ya, di antaranya apa? Kata Ibnu Qayyim, annal maniyya yata'assaru khurujuhu kulluh. Akan menyebabkan mani seorang suami itu terhambat dan sulit untuk keluar. Farubama baqiya fil 'udwi minhu fayata'affanu wa yufsid. Fayadur. Dan bisa jadi dengan posisi seperti ini akan menyebabkan, yaitu mani tersisa di organ kemaluan laki-laki dan akhirnya akan menyebabkan terjadinya infeksi dan membahayakan diri dia. Nah, berikut kata Ibnu Qayyim, farubama sala ila dzakar rutubatun minal farj. Dan dengan posisi demikian, wanita di atas dan laki-laki di bawah, menyebabkan rutubat, yaitu kelembapan, keputihannya wanita, kelembapan di rahim, itu turun ke arah kemaluan laki-laki. Ya, karena laki-laki di bawah, perempuan di atas, sehingga apa? Kelembapan rahim akan turun sesuai dengan gravitasi, turun dan menumpuk kepada kemaluan laki-laki. Dan tentunya pemandangannya pemandangan yang tidak baik. Ketika seperti demikian, kotoran-kotoran itu turun kepada kemaluan lelaki. Wa aidan fa inar rahim la yatamakkanu min al-ijtimali 'ala al-ma' wa ijtima'ihi fihi wa indimamihi 'alaihi li takhliq al-walad. Berikutnya, dari sisi apa? Rahim, kalau wanita di atas, laki-laki di bawah, kemudian permisi maninya laki-laki ke atas, maka mani tadi gak akan lama di rahim, dia langsung turun ke bawah. Ya, turun ke arah keluar jalur rahim. Sehingga apa? Sehingga tidak memungkinkan banyaknya, yaitu kemungkinan-kemungkinan untuk sperma ketemu dengan ovum. Sperma ketemu dengan apa? Sel telur. Belum sampai ketemu sudah turun, jatuh duluan. Maka demikian, kalau yang pengen punya anak, cepat punya anak, maka posisi yang paling baik laki-laki di atas dan perempuan di bawah. Kenapa demikian? Karena dengan posisi ini, permisi, sperma itu tertinggal, tastaqir fil rahim, ya, wa fil masalik, ya, al-buwaydah. Nah, dan dengan posisi wanita di bawah, sperma akan terus masuk dan dia bertahan dan berdiam lama di situ sampai masuk ke tuba falopi, sampai bertemu dengan sel telur. Coba, ajaibnya. Ini sisi kedokteran Arab bagaimana membahas. Nah, dan anjurannya ketika hubungan intim, wanita tidak langsung berdiri, tidak langsung mencuci kemaluannya. Kenapa? Biar dia tertidur, atau biar dia dengan posisi terlentangnya memungkinkan sperma tetap ada di situ. Nah, ini termasuk bimbingan bagaimana kedokteran Arab sudah membahas sedetil demikian, tanpa mereka gak punya laborat, gak punya kuliah kedokteran dan lain sebagainya, tapi mereka paham bagaimana terproses terbentuknya anak. Coba. Nah, berikutnya yang selanjutnya kata Ibnu Qayyim, fa innal mar'ata maf'ulun bima biha tab'an wa syar'an wa idza kanat fa'ilatun khalafat muqtada at-tab' wa syar'. Demikianlah wanita itu jadi objek. Wanita itu jadi objek. Tabiatnya demikian, bukan wanita sebagai subjek. Bukan wanita di atas, tapi wanita yang didatangi dan dia posisinya di bawah. Ini menurut tabiat alami, natural dan syariat, kata Ibnu Qayyim. Kalau dia menyelisihinya, berarti dia menyelisih tabiat dan syariat. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian wa kana ahlul kitab innama ya'tuna an-nisa 'ala junubihinna 'ala harfin. Adapun ahlul kitab Yahudi dan Nasara, mereka mendatangi istri mereka dari samping. Artinya hadap depan tapi miring. Itu kebiasaan mereka. Wa yaquluna huwa aisaru lil mar'ah. Yang demikian lebih mudah bagi kaum wanita. Ini menurut mereka ahlul kitab. Nah, wa kanat Quraisy wal Ansar, ini menunjukkan apa? Hubungan intim itu sudah ma'ruf. Sampai kebiasaan ahlul kitab bagaimana? Ma'ruf. Kenapa? Mungkin mereka saling cerita. Ya. Namanya sesuatu yang enak sulit dirahasiakan bagi mereka. Ternyata cerita-cerita. Wa kanat, dan cerita tentang urusan ranjang enggak boleh diceritakan. Rahasia ranjang dengan istri enggak boleh diceritakan kemana-mana. Wa kanat Quraisy wal Ansar tashrahu nisa'a ala akfa'ihinna. Ya. Adapun orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansar, mereka itu mendatangi wanita dari arah tengkuk. Kalau tadi ahlul kitab dari depan ketemu depan miring. Kalau Quraisy dan Ansar, mereka itu laki-lakinya dari belakang mendatangi istrinya dari belakang, dari tengkuknya dari belakang, dari arah belakang. Nah, tetapi tetap pada kemaluannya. Nah, dan oleh karena itu Yahudi mengejek siapa? Orang Ansar dan mengejek orang-orang Quraisy. Lalu turunlah firman Allah untuk membela mereka. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya, surat Al-Baqarah 223. Istri-istri kalian, wanita-wanita kalian itu adalah harthul lakum, ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang-ladang kalian ini sesuai kehendak kalian. Mau dari samping, mau dari atas, mau dari belakang, silakan. Ya, sesuai kehendak kalian. Untuk apa? Membantah Yahudi dan Nasoro yang ngejek orang Quraisy, ngejek orang Ansor, mendatangi istrinya dari belakang, walaupun masuk ke kemaluannya, bukan lubang duburnya, kemaluannya. Ya, lubang dubur haram. Nah, kemudian dan seperti momen seperti ini banyak sekali. Pernah dulu sebelumnya awal-awal kiblatnya orang Muslimin adalah kemana? Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis. Dulu kiblatnya demikian. Kemudian orang Ahlul Kitab ngejek kiblatnya Nabi Muhammad sama dengan kiblatnya Yahudi. Ya, Nasara. Akhirnya Nabi berdoa dan akhirnya turunlah perintah arah kiblat dibelokkan ke arah yaitu Ka'bah. Kembali lagi ke kiblatnya ya di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini turun untuk apa? Membantah orang Yahudi. Boleh orang Ansor, orang Quraisy datang mendatangi istri dari mana saja silakan. Ya. So dengan kehendak kalian. Selain apa? Selain wanita haid, nifas, dan selain dari dubur pasangannya. Kemudian rahimakumullah, mendatangi istri dari dubur itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Di antara dalilnya, ya, sebagaimana disebutkan ya dari Amr bin Syu'aib, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bahwasanya seseorang yang mendatangi istrinya ke lubang duburnya itu apa? Tilkal lutiyah sughra. Ini adalah termasuk perbuatan luti, luti yang kecil. Kalau laki-laki homoseks, mereka menggunakan lubang dubur untuk kepuasan mereka. Kalau suami istri halal, tapi memasukkan, menjadikan lubang dubur istrinya sebagai tempat pemuas syahwat dia, ini termasuk lutiyah sughra. Termasuk lutiyah sughra juga termasuk dosa besar. Ya, padahal Allah sudah mempersilahkan, ya, dia sebagai ladang, tapi apa? Jangan jadikan lubang dubur, jangan jadikan lubang kemaluan ketika haid dan nifas untuk didatangi. Nah, kemudian juga Nabi SAW bersabda, i'tiha ala kulli halin idha kana fil farj. Datangilah istri kalian bagaimanapun modelnya, selama itu datang dari kemaluan. Selama kemaluan itu tidak haid, tidak nifas, silahkan. Nah, silahkan. Juga Nabi juga bersabda dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi ad-dubur. Kata Nabi SAW, Allah tidaklah melihat kepada seorang lelaki yang mendatangi lelaki. Ya, laki-laki mendatangi laki-laki, artinya homoseks. Ya. Atau laki-laki mendatangi wanita, halal ataupun enggak halal, dari duburnya. Berarti apa? Enggak dilihat Allah. Kalau enggak dilihat Allah berarti termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Kemudian rahimahumullah, Ibnu Qayyim menjadikan bantahan yang sangat banyak. Ya, kenapa enggak boleh lewat dubur? Ya. Kalau dari sisi ilmu kedokteran modern sekarang, ya, ilmu kedokteran modern melihat bahwasanya permisi kemaluan wanita itu bisa elastis ketika melahirkan cabang bayinya, janin ini keluar bisa melebar sampai 200%. Sedangkan dubur dia enggak bisa melebar seperti alat kemaluan wanita. Ya, jalan rahim wanita. Makanya Allah menciptakan tempat masuknya hubungan intim melalui alat kemaluan wanita, bukan duburnya. Karena dia bisa elastis. Nah, adapun kalau orang sering melakukan hubungan intim, baik laki-laki ketemu laki-laki atau laki-laki ketemu wanita, istrinya atau bukan, lewat duburnya, maka dubur tersebut ketika dimasukin benda asing, dia gak akan kembali pada asalnya. Sehingga apa? Para ahli forensik, ya, mereka melihat orang yang sering melakukan homoseks, ya, orang-orang gigolo, ya, rata-rata duburnya permisi seperti corong. Kenapa? Gak kembali lagi. Karena dia bukanlah alat atau jalurnya lahir yang kembang kempis. Dia dubur. Nah, oleh karena itu dia akan mengalami sakit, nyeri, dan duburnya gak bisa kembali lagi merapat. Kemudian penyakit berikutnya, permisi akramakumullah, fesesnya, tinjanya akan keluar tanpa terasa penyakit yang dirasakan. Kemudian laki-lakinya, joroknya, ya, wanita haid dilarang untuk didatangi dalam Islam. Kenapa? Karena di situ ada darah kotor, ya, ada darah kotor, ada bakteri-bakteri. Makanya nggak boleh didatangi. Ini najisnya najis apa? Darah haid. Bagaimana kalau najisnya najis ainian? Najisnya berupa feses, tinja. Ini betul-betul orang yang sudah akalnya terbalik, sudah gak sehat lagi akalnya. Ini dari sisi ilmu kedokteran modern. Adapun kedokteran klasik dibahas, ya, bahwasanya jalan dubur bukanlah jalan lahir, ya, bukanlah jalan lahir. Jalan lahir adalah kemaluannya wanita. Sebagaimana Allah berfirman, ya, min haitsu amarakumullah, ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 222, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah istri-istri kalian dari sisi apa? Yang Allah perintah kepada kalian, yaitu lubang kemaluannya, bukan lubang duburnya. Nah, kemudian juga yang kedua, bahwasanya wanita itu punya hak, ya, atas suami untuk mendatangi istrinya dan didatangi pada kemaluannya, bukan duburnya. Ketiga, disebutkan dalam kedokteran arah plastik bahwasanya dubur itu bukanlah tempat yang cocok untuk perbuatan semacam ini, bukan pada tempatnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya bagi laki-laki yang mendatangi dubur laki-laki lain atau wanita lain, nasallallahu afia, itu sangat membahayakan laki-laki. Dari sisi apa? Akalnya dia terbalik. Ya, akal dia terbalik. Nah, kemudian yang kelima, ya, barang siapa yang melakukan seperti ini, maka dia akan mengalami kelelahan yang teramat sangat, kelelahan fisik plus kelelahan pada jiwa dia. Dia menanggung beban dosa, pasti dia kerasa. Kelelahan fisik dari apa? Dubur bukan untuk dirangsang seperti ini. Di kemaluan wanita dikenal dengan G-spot. Titik inilah yang membuat wanita itu permisi, terstimulasi, terangsang. Sehingga kelenjar Bartholin ini mengeluarkan cairan untuk melincinkan jalur kemaluan wanita. Di dubur gak ada semua ini. Pelicin gak ada. Ya, untuk kembang kempisnya gak ada seperti kemaluan wanita. Nah, dan gak ada titik untuk terangsangnya. Makanya akalnya terbalik kalau datangnya seperti ini. Dia bakal lelah melakukan hubungan seperti ini, fisiknya lelah, jiwa dia menanggung dosa. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, di antara efeknya adalah fa innahu mahal qadar wan najwi. Maka yang demikian itu adalah tempatnya yang jorok, ya, enggak pantas untuk didatangi. Kemudian yang berikutnya fa innahu yadurru bil mar'a jiddan. Ya, yang demikian juga akan membahayakan wanita. Apa? Tabiat wanita akan tersakiti. Nah, kemudian fa'innahu yuhdithu al-ham wal-gham wan nafrata 'anil fa'il wal maf'ul, akan menyebabkan apa? Gundah gulana dan rasa sedih. Kenapa? Dia pasti menanggung dosa. Dia merasa dia telah berbuat dosa dan hakikatnya dia enggak puas. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yusawwidu al-wajh wa yudlimu as-sadr wa yatmisu nuran qalbi wa yaksu al-wajh wa hashu wahshatan tasiru alayhi kasima ya'rifuha man lahu adna firasah. Perbuatan itu akan menyebabkan wajah dia menghitam karena dosa dia, dan menyebabkan dada dia gelap, dan akan menghilangkan cahaya pada hati dia. Bahayanya. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yujibu nafrah wa tabaghat wa syadid. Perbuatan dia setelah dia lakukan dengan pasangannya, pasangan halal atau pasangan yang haram, ya, jika dia melakukan ini akan menyebabkan apa? Tabaghut. Setelah itu saling benci. Dia melakukan di awalnya saling suka. Setelah selesai sama-sama memuncak, kemudian setelah selesai saling benci. Coba. Lain kalau halal, masuknya dari tempat yang halal, pasangannya halal, ya, setelah selesai hubungan intim mereka dalam keadaan tenang, keluar endorfin, hormon kesenangan, dua-duanya sama lelah, ngantuk, dalam keadaan senang. Tapi kalau ini pertamanya senang, setelahnya tabaghut, saling benci, enggak keluar endorfin, bahkan wajah dia kelihatan hitam, ya, kelihatan menanggung beban. Berikutnya, fa innahu yufsidu halal fa'il wal maf'ul fasadan la yakadu yurja ba'da salah illa ayasha Allah bitaubah wan nusuh. Demikian akan merusak kondisi dia, merusak jiwanya pelaku dan yang didatangi, objek dan subjeknya, dan demikian dihilangkan dengan taubat yang nasuha. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yudhibu bil mahasin minhuma. Nah, yang demikian akan menimbulkan apa? Hilangnya cahaya kebaikan dari mereka berdua. Ya, akhlak yang baik akan hilang dari mereka. Dan yang berikutnya, fa innahu min akbari asbabiz zawalin ni'am wa hululin niqam. Perbuatan ini akan menyebabkan apa? Hilangnya nikmat dari kedua orang ini, lakinya atau wanitanya. Dan yang demikian akan menyebabkan adanya niqam. Apa itu niqam? Balasan dari Allah. Dan yang berikutnya, yujibul la'nah. Mereka berhak untuk mendapat laknat. Ya, berhak untuk mendapat laknat dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yudhibu bil haya' jumlatan wal haya'u huwa hayatul qulub. Yang demikian itu akan menyebabkan rasa malu dari mereka berdua hilang. Nah, yang mana rasa malu itu adalah termasuk kehidupan sehatnya hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, fa innahu yuhilu attiba'a amma rakabaha Allah wa yukhrijul insana tabi'aha an tabi'ihi ila tabi' lam yurakkibillah 'alaihi syai'an minal hayawan. Ini Allah berikan tabiat yang waras kepada kita. Allah yang berikan. Ketika dia melakukan perbuatan semacam ini, maka sebenarnya dia telah keluar dari apa yang Allah berikan tabiat kepada mereka. Berikutnya akan menimbulkan yaitu perasaan hina, perasaan rendah. Ya. Nah, alhasil itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mendatangi pasangannya dari duburnya. Wa fi sahihain, juga hadis yang lainnya dari Tirmidzi dalam Sahihul Jami', man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzala 'ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita haid, barang siapa mendatangi wanita dari lubang duburnya atau mendatangi dukun, maka dia telah kufur, telah kafir dari apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan ini amalan dosa besar, ya, termasuk dosa besar. Juga Nabi bersabda, makanya orang yang mendatangi dari duburnya itu apa? Mal'un, tercela, dilaknat. Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, mal'unun man ata al-mar'ata fi duburiha. terlaknatlah barang siapa yang mendatangi wanita dari duburnya. Wanita halal enggak halal enggak boleh. Apalagi laki-laki ketemu laki-laki enggak boleh. Mal'un, terlaknat. Ya. Ini menunjukkan apa? Dosa besar. Dan hadis ini disebutkan disebutkan dalam Sahihul Jami'. Begitu pula hadis Nabi SAW, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Disebutkan pula dalam Sahihul Jami', ya. Nah, ini ancaman berat, ya, dari Nabi SAW. Dan juga apalagi laki-laki mendatangi laki-laki. Laki-laki mendatangi laki-laki enggak mungkin dari depan. Pasti dari duburnya. Wah, ini fitrahnya sudah terbalik. Nah, sudah terbalik. Laki-laki mendatangi duburnya, ya, padahal punya istri, tapi suka sama laki-laki, ya, sama-sama lelaki. Ini fitrah telah terselisihi. Dan ini adalah termasuk perbuatannya sebagaimana kaumnya Nabi Lut, ya. Sebagaimana Nabi Lut tatkala datang tamu tiga malaikat, di antaranya malaikat Jibril yang menyamar dengan laki-laki yang sangat cakep, ya. Kemudian istrinya Nabi Lut keluar cerita-cerita kepada kaum Liwat, ya, yang suka sama laki-laki. Kemudian kaum tadi, kaumnya Nabi Lut, rame-rame mendatangi rumahnya Nabi Lut dan ingin agar tiga laki-laki tadi yang tampan tadi dikeluarin untuk apa? Untuk melayani mereka. Nah, padahal tiga malaikat nih. Nah, kemudian Nabi Lut berkata, "Walu qad qala liqaumi atatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin?" Ya, "Innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa." Nabi Lut sampai marah. Berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian mendatangi perbuatan fahisyah yang enggak pernah dilakukan orang-orang sebelum kalian dari alam semesta ini?" Berarti homoseks terjadi pertama kali kaumnya Nabi Lut. Ya. Sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki sama laki-laki mendatangi syahwatnya dan bukan pada wanita. Sampai-sampai Nabi Lut menawarkan putrinya padahal. Mereka tetap enggak mau. Maunya tiga laki-laki yang tampan ini. Kemudian Nabi Lut disuruh masuk dan akhirnya malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, ya. Malaikat Jibril mengeluarkan sayap aslinya dan akhirnya mereka keluar matanya dari lubang kelopak mata mereka. Pulang dalam keadaan mereka enggak punya mata. Ketika malaikat Jibril marah, kemudian memerintah Nabi Lut agar pergi ngungsi, ya, dan jangan lihat ke belakang. Adapun istrinya yang tidak beriman dengan apa yang dibawa Nabi Lut, dia ikut kena azab. Dan disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril menancapkan satu bulu dari sayapnya. Bukan satu sayap, hanya satu bulu ditancepin. Dari 600 sayap, satu bulu ini ditancapkan ke negeri Sodom dan dijadikan a'lah safilah. Yang atas jadikan di bawah, bawah jadi di atas. Kemudian ditenggelamin, kemudian dihantam dengan batu-batu yang panas. Kemudian sampai detik ini jadi danau dan gak ada satu ikan pun yang hidup. Dan gak boleh danau ini untuk dijadikan tempat wisata. Dilarang oleh Nabi SAW. Nah, demikian rahmatullah. Kemudian Nabi mengingatkan, Nabi gak pernah melaknat satu perbuatan tiga kali laknat langsung. Biasanya sekali laknat. Ya, la'anallahu ar-riba, la'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Terlaknatlah orang yang nyogok dan disogok, ya. Terlaknatlah orang yang menyambung rambut, ya. Adapun di sini Nabi melaknat tiga kali laknat sekaligus pada siapa? Orang-orang yang homoseks. Ya, di sini Nabi berkata, la'anallahu man 'amila 'amala qaumil lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumil lut. Tiga kali hadisnya hasan. Ya, tercelalah, terlaknatlah, ya. Allah laknat mereka barang siapa yang melakukan amalan-amalan kaumnya Lut sampai tiga kali. Ini menunjukkan apa? Saking jeleknya dosa ini. Demikian rahmatullah. Nah, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihain, dalam sahihain disebutkan An Jabir qala kanatil yahud taqul idza ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana al-waladu ahwal. Ini khurafatnya orang Yahudi. Kata orang Yahudi, ya, jika seorang lelaki mendatangi istrinya dari belakang ke lubang kemaluannya, bukan lubang duburnya, ke lubang kemaluannya, maka anaknya nanti akan apa? Ahwal. Ahwal itu juling. Nah, ahwal juling. Ini khurafatnya Yahudi. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu layaknya ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu dari mana saja, dari depan, dari samping, dari belakang, yang penting pada lubang kemaluannya. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Kita lanjutkan. Wa fi lafdhin li muslim in syaa mujibbiyah wa in syaa ghairu mujibbiyah ghairu anna dhalika fi simamin wahidin. Dan lafadz Imam Muslim, ya, jika dia ingin, yaitu seorang lelaki ingin mendatangi istrinya mujibbiyah, yaitu ingin mendatangi apa? Dari arah belakang. Wa in syaa ghairu mujibbiyah. Dan jika ingin selain dari arah belakang, bisa. Mau dari atas, mau dari samping, silakan. Ghairu anna dzalika fi simamin wahidin. Dan intinya itu pada simam wahid. Simam wahid artinya pada kemaluan. Mau datang dari mana saja, Yang penting intinya yang dituju adalah kemaluan wanita, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Barakallahu fiik. Insyaallah sampai di sini aja, mungkin ada yang ditanyakan. Ini pembahasannya sebenarnya kita jadi ringkasan. Kita jadikan ringkasan ya. Ibnu Qayyim sebenarnya menutup, ada hubungan intim yang dhar ya. Ada yang nafi ya. Ada hubungan intim yang dhar, hubungan intim yang berbahaya. Itu ada dua. Hubungan intim yang bahaya secara syariat dan bahaya menurut tabiat. Ya. Bahaya secara syariat seperti apa? Hubungan intim yang haram. Wanita belum dinikahi diajak hubungan intim. Wah, ini haram. Nah, ini menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Atau hubungan intim dengan wanita yang mahramnya. Ya. Mahramnya sendiri. Ini secara syariat dilarang, ya. Secara syariat juga dilarang. Atau hubungan intim dengan anak tirinya, ini juga haram, ya. Ibunya sudah nggak ada, cerai, terus ngajak nikah anak tirinya, yaitu maka ini apa, anak dari mantan istrinya, maka nggak boleh. Ini juga haram, Rasulullah SAW. Ini semua dhar syar'an, membahayakan menurut sisi syariat. Kemudian juga hubungan intim secara tabiat. Di antaranya apa? Seperti yang disebutkan Muqayyim, bahaya menurut tabiat. Jika apa? Seperti di antaranya sesuai dengan kaifiyahnya. Bagaimana dia hubungan intim? Misalkan hubungan intim terlalu sering, ini juga enggak bagus. Makanya Muqayyim mengatakan dalam pertemuan sebelumnya, di antaranya wasiat Muqayyim, hubungan intim itu ketika syahwat sedang memuncak. Itu paling bagus. Paling sempurna. Jangan antum menjadikan rutinitas. Ayo sama istri. Yuk dua hari sekali yuk. Biar kita cinta kita tetap bersemai. Ya. Tetap bersemai. Bersemai kan gak harus dengan hubungan intim. Bisa mijitin istri. Bisa belanjain istri. Kan bersemai. Gak harus hubungan intim. Wah, ini dipaksakan menjadi rutinitas dua hari sekali dalam keadaan gak sedang memuncak. Ini maksa namanya. Maksa diri sendiri dalam keadaan gak, dalam keadaan memuncak. Maka yang demikian tidak direkomendasi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan yang hubungan intim terlalu sering dalam keadaan dia gak memuncak akan menyebabkan, yaitu apa? Yusqitu al-quwwah, menyebabkan tubuh kita lemah. Syuf, satu. Dua, wa yadurru bil asab, saraf kita jadi lemah. Dua, ketiga, yuhditsu ar-ri'sya, menyebabkan bisa gemetar, tremor, Parkinson. Hati-hati. Kenapa? Ginjalnya dipaksa keluar, tenaganya kering. Akhirnya apa? Tenaga habis. Ya. Berikutnya akan menyebabkan apa? Al-falaj wa tashannuj, menyebabkan apa? Bel palsi. Kalau bel palsi itu lekwa, akan menyebabkan al-falaj. Falaj itu stroke. Ya, lumpuh separuh. Wa at-tashannuj, kejang-kejang. Kenapa? Tenaga habis, panas tubuh habis. Ya, panas di tubuh habis, akhirnya loyo. Berikutnya, wa yud'ifu al-basar wa sa'iral quwwa, dan juga melemahkan pandangan mata. Kenapa? Dipaksa peredaran darah ke alat vital terus, ke arah atas, ke kepala, ke mata, jadi berkurang. Sehingga apa? Daya ingat-ingat berkurang. Telinga berdenging, mata agak putih-putih kabur. Bukan putih karena katarak. Kenapa? Peredaran darah kurang ke atas. Nah, kemudian wa yudfi'u al-harara al-ghadiziyah, dan memadamkan panas tubuh yang numpuk. Ya. Dihilangkan gara-gara aktivitas ini, satu aktivitas ini. Wa yuwasi'u al-majari, dan melebarkan saluran-saluran. Wa yaj'aluha musta'iddah, ya. Wa yaj'aluha musta'iddah lil fadlat al-mu'dhiyah. Nah, dan akhirnya akan menyebabkan di antaranya apa? Sisa-sisa ekskresi yang mengganggu tubuh dia. Makanya paling enaknya itu di tengah, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini saja ya. Sampai di sini saja yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Fadhil. Yang terakhir apa? Waduh, itu bisa jadi part ke-9 kalau Ana jawab. Ini Ana sudah siapkan jawaban antum ini. Bagaimana oral sex? Ana sudah siapin. Tapi Ana nunggu biar gak ada orang yang tanya. Kalau ada orang tanya, ini kajiannya satu kajian sendiri nanti. Nah, alhasil Ana jawab yang awal. Idealnya sepekan itu berapa lama hubungan intim? Kalau kedokteran modern menyebutkan orang yang hubungan intim sepekan 3 kali itu akan mengurangi faktor resiko penyakit jantung. Itu teorinya mereka. Tapi kedokteran Arab klasik lebih cakap sekali. Sangat efektif. Dan ini yang dimaukan. Kalau antum sedang memuncak, silakan. Kalau 6 hari memuncak terus, ya silakan terus. Kalau 1 pekan gak muncak-muncak, ya pekan berikutnya dilihat. Kalau 1 bulan gak memuncak, wah ini perlu diterapi ini. Bisa menyebabkan sebab-sebab dari perceraian. Seperti olahraga. Mungkin ilmu kedokteran modern teorinya lain. Olahraga itu durasinya sekian menit. Ya. Tapi kalau kedokteran modern sangat bagus sekali, sangat bisa diterima. Olahraga itu cukup sampai membuat kulit warnanya kemerahan. Kan kalau berapa menit olahraga? Berapa menitnya siapa? Anak kecil. Wanita hamil. Orang gemuk, orang kurus, orang tua, kan beda-beda. Orang gemuk 1/4 jam gak merah-merah. Kenapa? Kebanyakan lemak. Kalau orang-orang kurus, ya dia akan cepat memerah. Itu parinya. Jadi olahraga gak harus kita menyita waktu banyak, cukup sampai kulit kemerahan. Sama hubungan intim juga demikian. Jangan dipaksa. Ya, walaupun 3 kali itu jauh dari resiko jantung, 3 kalinya siapa? Kalau gak memuncak, dipaksa 3 kali, ya gak asyik nanti. Nah, kepuasan juga gak didapati. Aduh, masalah oral sex, ah bingung jawabnya. Wallah bingung. Ya, malu untuk menjelaskan. Ya, malu di sini subhanallah. Kalau antum baca, tapi namanya ilmu ya, antum mau baca, ana khawatir nanti jawaban ana ini fitnah. Barakallahu fik. Ulama mengatakan gak ada hukumnya makruh. Ya, ada yang mengatakan bahkan terpuji. Gimana kalau ngomong kayak gitu coba? Alhasil ana enggak mau jawab, ya. Ana adaban, ya. Sebagai wujud adab kita ngomong di masjid. Nah, itu saja, alhasil itu saja pembahasan ini ana sudah kumpulin, siap-siap jawab pertanyaan antum-antum, tapi alhasil itu barusan pendek saja jawaban dari para ulama. Ana enggak mau menjawab lebih dalam lagi karena terus terang ya akan jadi bumerang nanti. Barakallahu fiik. Yang lainnya kenapa? Apa? Gak dengar? Azil. Azil dosa enggak? Yaitu mengeluarkan sperma di luar. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Ini perlu dirinci. Azil termasuk dosa apa enggak? Lihat. Hukum asalnya sperma itu tidak boleh dibunuh, ya, karena dia dicipta untuk apa? Memang untuk memperbanyak anak. Lihat niatnya, kalau niatnya dia ingin KB dengan menggunakan azal, kenapa? Karena anaknya masih kecil, ya, khawatir anak terlalu dekat, malah membahayakan ibu, membahayakan pendidikan anak, maka dia azal. Yang demikian tidak mengapa. Ya, diperbolehkan oleh para ulama. Azalnya permisi, walaupun permisi pakai kondom ataupun enggak pakai kondom. Pakai kondom masuk kategori azal. Karena hakikatnya sperma itu dikeluarkan di dalam karet. Baik dia pakai pembunuh sperma ataupun enggak pakai pembunuh sperma. Saya pertanyaan kepada guru saya, beliau berpendapat boleh. Ya, boleh. Nah, tapi hukum asalnya apa? Sperma itu untuk buat anak. Kalau antum gak ada keperluan, ya, gak ada keperluan ingin jaga jarak anak, tapi apa? Takut rezeki. Wah, ini gak boleh. ya, hukumnya enggak boleh. Maka lihat dari kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Nah, dan dari KB, semua KB yang ada, yang paling aman adalah azal. Yang paling aman. Aman untuk wanita, aman untuk laki-laki. Kalau wanita menggunakan KB, reaksinya beda-beda. Ada yang menggunakan pil KB, setelah minum pil KB ada pembengkakan payudara. Ada yang setelah minum pil KB sebagiannya enggak apa-apa, sebagian lainnya timbul head enggak teratur. Ada yang setelah minum pil KB satu tahun enggak head-head. Ada yang menggunakan IUD dan lain sebagainya, suntik, reaksinya beda-beda. Yang jelas mengacaukan hormon. Karena normalnya manusia itu head, hormonnya normal pada kaum wanita. Biar enggak hamil, hormonnya diatur dengan model-model KB tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Nah, biar yang bujangan dulu sekali-kali operator nih. Nah, pertanyaan online, Pak. Nah, apa, Bang? Bagaimana hukumnya berhubungan intim jika istri sedang hamil? Hubungan intim ketika istri sedang hamil, ketika trimester pertama ya agak dikurangi. Kenapa? Karena sigot baru nempel. Ketika trimester pertama istri Anda jangan diajak sering diajak jalan-jalan. Jangan diajak naik motor, jangan sering naik tangga, jangan banyak konsumsi makanan yang sifatnya panas-panas. Trimester pertama dikasih kambing terus. Trimester pertama paling bagus ikan. Sifatnya dia dingin, banyak protein, bagus untuk otaknya si janin. Nah, itu paling bagus. Kemudian kalau trimester kedua, artinya hubungan intim enggak dilarang, dikurangi. Ya, dikurangi pada trimester pertama. Trimester kedua silakan ditambah. Ya, trimester ketiga ada yang berpendapat justru sering ditambah frekuensinya. Kenapa? Untuk memudahkan persalinan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang berpendapat boleh pada trimester ketiga, tapi permisi akramakumullah, jangan cari posisi yang terlalu dalam. Nah, itu yang membahayakan. Adapun kontraksinya membantu. Sekali lagi, tetap juga jangan terlalu sering sekali. Nah, karena pasti ada dampaknya, ada sebagiannya sampai terjadi perdarahan. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting masing-masing tahu kondisinya. Kemudian berikutnya. Kalau misalnya kami punya anak, karena faktor usia bisa usia. Siapa yang usia lanjut, bapaknya atau istrinya? Dua-duanya sama-sama tua. Terus? Kan tua kan enggak, misalnya anak tua kan sudah menopause. Maksudnya nikah lagi. Maksudnya kalau nikah lagi. Dua-duanya udah usia lanjut. Kan usia lanjut memang enggak bisa punya anak, Pak. Menopause, ada waktunya menopause. Kecuali ada sebagian orang umur 50 dia masih bisa punya anak. Ya, misal seperti itu ya, maksudnya mah mungkin seperti itu. Jika seperti itu, khawatir bahaya kepada ibu, tidak mengapa. Yang penting untuk apa? Untuk maslahat. Hukum asalnya kan punya anak, ya banyak-banyakkan anak. Tapi ketika khawatir dengan madharrah, maka tidak mengapa. Iya, nggak mengapa, nggak mengapa, insya Allah. Bukan masuk dosa. Bukan masuk dosa. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Ada yang lainnya? Ini kajian terakhir nih. Dipaksakan untuk habis. Pertanyaan yang terakhir mau bikin kajian khusus part 9 nanti jangan-jangan. Nah. Nah, faddal. Seandainya kita sedang berhubungan tapi dalam waktu subuh kan. Nah, pendapat Syekh Nur Semin kalau enggak salah dia mandi lagi. Mandi lagi. Makanya hubungan intim dikasih jarak dengan waktu sholat. Biar apa? Habis hubungan intim laki atau wanita jangan langsung mandi. Kenapa? Masih ada sisa-sisa. Jadi biarkan tuntas dulu, ya, baru setelah itu mandi. Baru setelah itu mandi. Nah, insya Allah cukup sampai di sini. Nah, karena masih ragu nih dijawab apa enggak pertanyaan antum ini. Ilmiah sekali pendapat para ulama, sangat ilmiah. Nah, tapi karena apa? Ya, zaman-zaman fitnah biasanya yang dibahas jeleknya saja, baiknya enggak diambil. Itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi ya. Alhamdulillah kajian kita yang sampai sesi ke-8 sudah selesai, hubungan intim dalam bimbingan Islam, dan insyaallah berikutnya kita akan bahas di topik-topik yang lainnya, masih dalam pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadil Khalil Ibad. Jika ada salahnya dan apa yang saya sampaikan harap dimaklumi, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.